Semua persoalan waktu kita sejarah untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum puas. Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi kekejarian. Darahku berdentam dididididom. Dididom jaga dididom. Kita akan